بسم الله الرحيم. طيب اذكر بعض فوائد التقوى. طيب الدليل يا الله بأمره يسرى من يتك الله. هي سورة شهر طلاق عندك itu bukunya, ha? Husul rizq, sebab li husul rizq, dalil. Waman yattaqillah wa yarzuqhu. Nah, min Umar, itu bukunya. Takfir dzunub. Aidan wa law amanu kitabi amanu wattaqaw lakafarna am sayyati wa dakhalna jannatin na'im. Surah Al-Maidah. Banyak kalau ayat tersebut banyak sekali. Aidan man itu bukunya. Es tidak dengar masuk dalam surga. Dalil, dalil maha taufik indang masuk surga indang indah zulfa. Taib dakarna anifana. Dan di sana banyak ayat innal muttaqina mafaza hadaika wa anaba kawa'in wa atraba innal muttaqina fi dhilali wa uyun innal muttaqina fi jannati wa na'im innal muttaqina fi jannati wa uyun innal muttaqina mafaza tadi disebutkan innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maghadis siddiqin 'inda maliki muqtadir. Banyak sekali di situ jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang bertakwa. Zubair. Sudah tadi. Husul rizq sudah. Mahabbatillah wa dalil. Bi ahdihi wa taqa. Ayat yang disebutkan di surah Al-A'raf. Sebab al-mala nuzul barakah. Walau anna ahl qura aman wa taqaw. Lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu wa khanna bima kanu yaksibun. Afa'amin al-qura ayatuhum basuna bayata wa hum na'imun. Naam, ila akhir al-ayat. Sebab apa? Terbukanya atau sebab mendapatkan barokah. Sehingga apa yang ia usahakan itu senantiasa mendapatkan kebaikan. Mencari ilmu kalau barokah bagaimana? Menyelamatkan dirinya dan juga orang lain. Kalau dia memiliki harta, hartanya untuk kebaikan. Nah, barokah untuk dirinya juga untuk orang lain. Kalau dia melangkahkan kakinya juga demikian, matanya juga demikian. Wahakala. Itu kalau sudah mendapatkan barokah. Dan banyak keutamaan yang lain, faedah yang lain adalah salamah. Nah, sababu li salamati min azabillahi subhanahu wa ta'ala. Sebab keselamatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Maryam ayat 72, wa nunajjillahu alladhina ittaqaw. Nah, Yajillahul ladzi taqau. Siapa menyebutkan? Ya Tuhan Abdullah. Summa yunajjil ladzi taqau wa dzaru dzalimin fi hajisiyya. Summa yunajjil ladzi taqau wa nadzaru dzalimin fi hajisiyya. Naam. Summa yunajjil ladzi taqau. Kemudian kami selamatkan mereka-mereka yang bertakwa. Dari apa? Dari adab Allah, dari neraka. Wa nadzaru dzalimin fi hajisiyya. Dan kami biarkan orang-orang zalim berada di neraka dalam keadaan bertekuk lutut. Nah, tidak bisa keluar di neraka Allah SWT. Yang semisal dengan ini adalah dalam surah Az-Zumar ayat 61, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumu su'u wa la hum yahzanun. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Orang-orang yang bertakwa akan selamat dengan kemenangan mereka itu. La yamassuhumu su', mereka tidak akan tertimpa dengan kejelekan berupa azab Allah. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini keutamaan mereka-mereka yang bertakwa tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ini kalau kita ambil semua dari Al-Quran. Nah, demikian pula sabun li salamatim min kaidil kuffar atau min kaidi adaillah subhanahu wa ta'ala. Selamat, sebab keselamatan min kaidi adaillah subhanahu wa ta'ala atau min kaidil kuffar, menjadi penyebab selamatnya dari tipu daya musuh-musuh Allah atau tipu daya orang-orang kafir. Bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 120. Saya tidak sebutkan juga ayat ini, tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayi'atu yafrahu biha. Diperhatikan Ismail. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. In tamsaskum hasanatun, kalau kalian itu mendapatkan kebaikan. Lihat bagaimana orang kafir, orang-orang munafik, orang Alkitab, Yahud dan Nasara. Tasu'hum, mereka itu menjadikan tidak suka, tidak senang. Mereka bersedih kalau kalian itu mendapatkan kenikmatan. Makanya begitu kalian lihat ketika ahli sunnah wal jamaah bisa belajar tenang di dammat. Nah, belajar. Bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal sunnah. Setelah itu pulang menjadi da'i ila Allah, berdoa ila Allah SWT. Apakah mereka senang begitu? Tidak. Mereka bersedih hati sampai berupaya untuk menghilangkan hal itu dengan cara diperangi. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kalian itu mendapatkan kejelekan, mereka bergembira ria. Jadi misalnya terjadi pertempuran antara kaum muslimin. Nah, mereka sangat senang. Di negara kita, orang Aceh berusaha berlepas diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Maka orang kafir berusaha untuk membantu. Bagaimana Aceh ini lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang dengan itu apa? Mudah. Kalau saat ini nanti Papua ataupun Irian Jaya lepas, Ambon lepas, ini rencana juga, Sulawesi lepas, nah, Aceh lepas, akhirnya mudah dikuasai. Jadi ibaratnya kalau orang itu seperti sapu lidi itu, kalau bersatu demikian kan patahkan. Bagaimana, berat atau tidak berat? Berat. Sapu lidi itu kalau berkumpul satu tebal itu, mana dipatahkan? Tapi kalau satu persatu, patahkan satu persatu. Nah, mudah sekali. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, bukan bercerai kawin lagi. Taib. Ya, lihat bagaimana mudah untuk apa? Nah, dulu ketika Saudi Yaman bersatu, lihat orang-orang kufar ketakutan. Setelah sekarang terpisah antara Saudi Yaman, antara Syam dan sebagainya, mudah untuk dipecah belah, ya enggak? Sekarang Syiah di bagian provinsi Sa'dah dan juga provinsi Amran, Syiah sudah menguasai. Ini tinggal rencana berikutnya adalah Saudi, target utama nanti. Untuk diserang, dihancurkan. Di Saudi sendiri sudah banyak orang Syiah, jangan dikira tidak banyak. Kalau kalian sholat nanti di sana di Baitullahil Haram ataupun di Masjid Nabawi, banyak orang yang tidak setegap, itu ciri-cirinya orang Syiah. Nah, ini kalau Assalamualaikum, nah gitu. Nah, Assalamualaikum. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri salamnya orang Syiah. Ada cara-cara khusus. Taib. Demikian pula keutamaan yang lain, bahwa dengan bertakwa kepada Allah menjadi sababun li nusratillah subhanahu wa ta'ala. Sebab menjadi, yang menjadikan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan segera berikan pertolongan. Ayat telah lihat dalam surah Al-Jasi ayat 19. Innahum la yunu ankanallahu syai'a wa inna dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Wallahu waliyul muttaqin. Bahwasanya mereka itu tidak akan bisa tercukupi apa yang telah mereka miliki sedikit pun. Jadi ketika perang, orang-orang kafir, walaupun banyak senjatanya, tidak akan bisa memberikan pertolongan sama sekali. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Dan sungguhnya orang zalim itu saling menolong dengan sebagian yang lain. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah adalah penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dalam surah Al-Jasi ayat 19. Demikian pula dalam surah At-Taubah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fiikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, perangilah orang-orang di sekitar kalian, orang kafir. Wal yajidu fiikum ghilzah, hendaknya mereka itu mendapatkan dari kalian itu kekerasan, sifat yang keras. Wahai orang kafir, ini juga merupakan ciri-ciri wali-wali Allah, itu kasih sayang kepada orang beriman, keras kepada orang kafir. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang bertakwa. Coba kita lihat dulu dalam perang Badar waktu itu, kaum muslimin sekitar 300 melawan 1000. Kemudian senjatanya juga ala kadarnya. Sampai Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma intuhli hazil hiyal isabah innaka lam tuqbal fil ard. Ya Allah, kalau engkau hancurkan kelompok ini, kelompok yang kecil ini, engkau tidak akan disembah di dunia. Nah, jadi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kalau kita semuanya bertakwa. Makanya dulu kita kala perang di Daman, kan sebagian ikhwah ada yang nyimpan gambar-gambar. Diingatkan oleh Syekh Abi Amr, supaya cepat menghilangkan gambar-gambar tersebut. Sebab boleh jadi karena adanya kemaksiatan tersebut, tertunda pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada kemaksiatan, Coba dulu, tatkala perang Uhud, ketika Rasulullah merintahkan kepada pasukan pemanah yang berada di Jabar Rumah, kalian jangan turun, menang atau kalah. Sebab turun mereka ini tadi menjadikan kekalahan kaum muslimin. Padahal siapa yang melakukan? Apakah semua kaum muslimin mengkhianati perintah Rasulullah? Tidak. Hanya orang tertentu. Ia berada di Jabar Rumah, itu di balik, di samping dari Jabal Uhud. Itu bisa dimasukkan juga ke Gunung Uhud. Dengan itulah kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Bahkan Rasulullah SAW lihat tameng besi yang di atasnya itu sampai tembus. Nah, gigi serinya pecah. Nah, waktu itu juga Ali dan Fatimah berusaha untuk menghentikan darah dari kepalanya. Siram pakai air tidak bisa. Nah, dengan apa dia tidak bisa, akhirnya apa? Membakar tikar. Dan ditempelkan bagian ini baru bisa berhenti. Nah, itu darah Rasulullah SAW mengalir karena pecahnya tameng yang dipakai di kepala Rasulullah SAW. Ini penyebabnya hanya berapa orang saja terjadinya suatu kekalahan. Bahwa sekali lagi setelah itu bisa mengumpulkan dan bisa memukul mereka, orang kafir mundur. Nah, berikutnya, al-taqwa, maksudnya ketakwaan itu sababul ukhuwah abadal abidin. Sababul ukhuwah abadal abidin. Bahwa namanya ketakwaan itu menjadi sebab persahabatan selama-lamanya. Al-akhilla ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Dalam surah apa ini? Az-Zukhruf ayat 67. Ayat 67. Al-akhilla ba'duhum li ba'din adu. Kekasih-kekasih sebagian dengan sebagian yang lainnya itu akan menjadi musuh kecuali orang bertakwa. Dan yang sebesar ini dengan ini adalah dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Ayat 25 wa qala inna matakhattum min dunillahi awliya min dunillahi awsanam mawaddata bainakum fil hayat dunya thumma yawmal qiyamah yaghfiru ba'dukum li ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakum naru malakum min nasirin. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Nabi Ibrahim mengatakan, innaman takhattum min dunillahi awthana. Kalian menjadikan berhala-berhala sebagai sembahan. Nah, yang dengan itu bagaimana dengan menyembah berhala tersebut? Mawaddata bainakum fi hayatid dunya. Itu kalian akan saling cinta-mencintai di dunia. Ya, sama-sama menyembah berhala, coba lihat rukun. Rukun semuanya menyembah berhala. Waktu itu ngajak Ibrahim mereka. Tapi Ibrahim punya alasan, qala ini sakim, saya ini sedang sakit. Tapi mereka bersama-sama, sama-sama nyembah berhala, rukun. Tapi lihat, thumma yaumul kiamat yakfuru ba'dukum min ba'd. Wailanu ba'dukum ba'd, kemudian hari kiamat. Kalian akan saling ingkar mengingkari dan saling melaknat satu dengan lain. Saling mengingkari sampai disebutkan, nah, ini tafsir para ulama, bisa, nah, as-sahib bisa al-khullah, nah, alangkah jeleknya persahabatan, alangkah jeleknya, nah, bentuk kasih sayang, di mana Qatadah menyebutkan sara, nam kullu khullah, adawah yaumal qiyamah ilal muttaqin, sara khullah. Jadi masing-masing kekasih itu akan menjadi apa? Adawah yaumal qiyamah, saling bermusuhan. Kecuali orang bertakwa. Jadi misalnya di dunia ini sama-sama bermaksiat, sama-sama berzina. Nah, sudah kita bersama-sama datang, nah, tempat pelacuran. sama-sama. Tapi nanti pada yaumul kiamah akan bermusuhan itu, saling menyalahkan. Ini kamu ini memang jelek-jelek, sejelek-jelek teman. Kamu masih jelek-jelek persahabatan. Kamu masih jelek-jelek kekasih. Bahkan di antara suami istri pun juga demikian. Saling bermusuhan. Ada pun orang yang bertakwa walaupun jaraknya jauh. Pada yaumul kiamah akan dipertemukan nanti. Disebutkan hadis Anas bin Malik bahwa di sana ada pasar. Saling berjumpa satu dengan lain. Nah, persahabatan yang luar biasa. Ada pun ketika di dunia saling bermaksiat. Mungkin sekali lagi di dunia saling menutupi. Kamu nanti jangan bilang ya. Nah, kamu ya pokoknya jangan bilang nanti kita melakukan demikian. Tapi nanti yaumul kiamah akan saling bermusuhan, saling menyalahkan. Karena kamu tidak mengingkari, kenapa demikian? Nah, dari sinilah berbahaya kita bersahabat bukan di atas dasar ketakwaan. Kalau bersahabat yang sekedar geng Sulawesi dengan Sulawesi, Jawa dengan Jawa, Sumatera dengan Sumatera, ini percuma, tidak ada nilainya. Tapi hendaknya persahabatan dibangun di atas sahabat tadi ketakwaan. Jangan karena kesulawesiannya atau karena orang Jawanya. Jangan demikian. Karena demikian tadi akan menjadikan permusuhan pada yaumul kiamah. Tapi ini perkara-perkara yang kalau kalian sudah hafal Quran mudah untuk bisa menentukan. Nah, memberikan tausiah ini masalah takwa, apa fawaid-fawaidnya, ada pengertiannya, definisi, apa definisinya dan lain sebagainya. Nah, yang hendaknya bersungguh-sungguh dalam menghafalkan kitabullah wa sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi senjata utama untuk kalian. Dan menghafalkan itu adalah perkara yang paling berat. Itu menghafal, itu paling berat. Kalau pemahaman mungkin nanti ketika sudah agak remaja ataupun dewasa, itu mudah untuk memahami. Tapi masih kecil, para a'immah terdahulu, itu tidak ada lain kecuali menghafal, menghafal, dan menghafal. Dan kalau sudah dewasa, itu biasanya sulit untuk bisa menghafal biasanya. Baik, insyaallah besok kita akan masuk kepada hadisnya. Taibillahun nasr.